Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah TPI, Tes Proyeksi dan Inventory. Ini merupakan pertemuan kedua kita. Masih bersama saya, Bu Betty Malia Rahma Hidayati, Magister Psikolog. Kenapa saya perkenalkan diri? Karena memang ternyata walaupun sudah semester 6, banyak sekali yang salah dalam menyebutkan nama saya sebagai dosen pengampu di beberapa mata kuliah. Itu ya. Saya lanjutkan di sini, saya akan membahas atau paling tidak saya informasikan dulu RPS pada pertemuan kedua ini. Jadi memang kemarin teman-teman sudah mengerjakan tugas pertama di mana sudah ada yang mengumpulkan, namun sepertinya masih banyak yang belum. Jadi saya harap teman-teman bisa segera memenuhi tugas yang memang sudah di-share sesuai dengan RPS dan sudah terjadwalkan gitu ya. Pastinya akan berbeda untuk nilai yang dilakukan atau dikumpulkan oleh teman-teman secara on time ataupun yang terlambat. Tapi paling tidak terlambat pun akan mendapatkan nilai daripada tidak mengumpulkan sama sekali. Harapan saya ini tidak menjadi alasan teman-teman untuk nanti di akhir gendandapan gitu ya. Jadi silahkan dipenuhi tugasnya, lalu bisa dipantau sampai di rekap nilai terakhir nanti akan didapatkan berapa nilai yang akan teman-teman peroleh. Jadi nilai sekali lagi bukan dari saya hanya ngerekap, teman-teman sendiri yang membuat nilainya, begitu ya. Oke, untuk pertemuan kedua ini kita secara umum membahas tentang definisi inventory psikologi. Lebih spesifiknya kita akan membahas tentang pengertian, manfaat, tujuan, dan sejarah. Oke, sekilas dulu saya akan sampaikan tujuan perkuliahan pada semester ini. Karena memang kemarin hanya satu orang yang datang dari kelas A1 maupun dari kelas A2. Jadi totalnya ada 2 mahasiswa. Namun saya tetap berterima kasih karena dengan adanya perwakilan saya bisa ngambil keputusan baik tentang nilai ataupun yang lainnya. Jadi silakan teman-teman yang kemarin tidak hadir, maka itu menjadi jawaban bahwa teman-teman include atau ngikutin dari apa yang sudah diputuskan oleh teman-teman yang hadir di kelas gitu ya. Tujuan perkuliahan ini diharapkan tuh mahasiswa memahami apa aja isi, tujuan, dan manfaat mempelajari tes proyeksi dan inventory. Jadi diharapkan mahasiswa itu mampu memahami konsep proyeksi dan inventory, serta mampu mengoperasikan alat tes dari jenis proyeksi dan inventory, tentunya dengan bekal yang cukup, sehingga terampil dalam melaksanakan tes ataupun administrasi pelaksanaan hingga laporan hasil tes dari jenis inventory dan proyeksi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang inventory. Jadi, teman-teman kemarin sudah mencatat sebagai bentuk tugas ya. Inventory itu apa? Mungkin di sini sekilas akan saya informasikan bahwa sebenarnya tes inventory itu sudah melalui banyak sekali perkembangan. Jadi sejak awal hingga sekarang itu sudah banyak sekali perubahannya. Gitu. Saya tidak akan bercerita dari awal karena nanti teman-teman bisa cari ya sejarahnya. Namun yang penting di sini adalah saya tekankan sebenarnya poin pentingnya tes inventory itu apa. Gitu. Jadi tes inventory itu paradigma positivistik. Nah ini saya nggak paham teman-teman ini sudah mulai paham betul dengan yang namanya paradigma atau masih belum. Jadi kalau seharusnya semester 6 itu sudah ya. Karena di Medpen sudah ya, atau paling enggak filsafat lah. Filsafat sudah, pasti sudah, gitu ya. Jadi sifatnya kuantitatif gitu. Jadi pendekatannya objektif. Sedangkan administrasi tesnya itu adanya kebutuhan penyajian tes secara klasikal. Jadi kalau kita ngomongin tes klasikal, masih ingat ya apa itu tes klasikal? Ada di mata kuliah PD1. Tes individual, klasikal, apalagi ada banyak sekali jenis alat tes, ya. Tapi kalau inventory itu dia itu memang hadir untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tes secara klasikal. Walaupun bisa juga secara individual, tapi dia sangat memungkinkan dan sangat rekomendasi untuk menjadi salah satu jenis tes klasikal. Oke, kalau cirinya, ciri dari inventory itu yang pertama adalah tes verbal tertulis. Kenapa verbal tertulis? Karena bahasanya itu bersifat inventory, bersifat verbal, dikatakan gitu ya. Tapi dia pakai tulisan gitu. Jadi ada banyak sekali alat tes yang semacam itu gitu ya. Jadi sifatnya itu verbal, kayak dikatakan, kita suruh milih makan atau minum. Nah, itu kan bahasa verbal ya, tapi tertulis begitu. Nah, yang menjadi karakter utamanya lagi selain jenis pertanyaannya atau alat tesnya, itu yang kedua adalah reportnya, questionnya, jawabannya. Ya, jadi self-report questionnaire. Jadi dia termasuk kuesioner diri sendiri, gitu. Artinya, testi itu yang paling paham, paling tahu, paling mengenal tentang dirinya sendiri. Jadi kita nggak bisa bilang, misal ada pertanyaan, pilih makan atau tidur? Testi menjawab, tidur. Lalu kita protes, no, kamu tuh betah melekan, apalagi ketika nge-game dan seterusnya. Kamu itu makan seharusnya milihnya dan seterusnya, itu nggak boleh. Jadi kita tidak ada ranah intervensi jawaban atas apa yang dipilih oleh testi, karena ini self questionnaire. Jadi questionnaire atau soal-soal ini benar-benar tergantung pada testi itu sendiri, gitu ya. Ciri berikutnya adalah menentukan karakter kepribadian. Jadi mayoritas alat tes jenis inventory itu alat tes yang mengungkap tentang minat atau interest, sikap atau attitude, dan nilai, value. Gitu ya, value. Oke, saya lanjutkan ya. Ini tadi terpending karena memang ada yang ngajak ngobrol lagi, ada urusan yang lain yang harus saya selesaikan, sehingga ini tadi saya ngomong apa juga agak ini ya, agak keliru. Jadi yang penting intinya yang ingin saya sampaikan bisa terekam oleh teman-teman gitu ya. Jadi alat tes inventory ini bisa juga mengungkap beberapa aspek utamanya tentang kepribadian, diantaranya minat, sikap, dan nilai gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ciri-ciri inventory adalah berikutnya itu termasuk jenis yang objektif personality test. Jadi tes yang sifatnya objektif gitu ya. Walaupun sekarang banyak teman-teman yang protes ya, terlebih peneliti manusia atau peneliti psikologi itu yang menyatakan bahwa objek kalau dalam psikologi dan yang dimaksud di situ adalah manusia, maka kita sebutnya dengan subjek. Gitu. Bisa lanjutkan ya. Ciri berikutnya adalah respon tes itu tidak dibatasi atau tidak terbatas. Misal ada jawaban maksud saya respon tes itu dibatasi atau tidak bebas gitu loh. Jadi sifatnya itu ya sesuai dengan pilihan yang ada gitu. Misal benar atau salah, kayak tadi saya bilang makan atau tidur, kenapa enggak bilang belajar, kenapa enggak bilang jalan-jalan, kenapa enggak bilang berenang dan seterusnya. Maksudnya begitu ya. Habis ngobrol sama orang jadi agak kurang fokus ya, maaf ya. Oke, saya lanjutkan. Pilihan jawaban yang disediakan itu macam-macam tergantung alat tesnya apa. Ada yang sifatnya yes or no, ada yang rating scale. Jadi kalau banget itu 5, kalau kurang itu 0 dan seterusnya. Antara 0 sampai 5 atau 0 sampai 7 dan seterusnya. Atau multiple choice, ada pilihan A, B, C dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sifatnya atau ciri dari inventor itu diantaranya semacam itu. Kalau tadi saya sempat bilang bahwa ini tuh jenis tes yang memang mengandalkan testi gitu loh. Jadi saya tadi bilang bahwa ini tuh termasuk self report inventory, jadi melaporkan diri sendiri itu inventory itu. Jadi kita sebagai penanya atau sebagai testernya itu benar-benar memberikan pilihan jawaban itu murni ke testinya. Jadi subjek sebagai testi itu diminta melaporkan kondisi dirinya dengan menjawab perilaku dan perasaan yang memang ada dalam situasi yang ditanyakan. Bentuknya itu verbal tertulis dengan alat paper dan pensil, itu yang sering. Jadi ada yang sifatnya lembaran, ada yang sifatnya buku, tergantung alat tesnya. Saya nggak tahu ini teman-teman sudah kenal alat tesnya atau belum, tapi pastinya nanti kita akan bahas ya alat tesnya apa aja yang termasuk jenis inventory. Oke, item seringkali menanyakan pertanyaan mengenai simptom. Sudah paham ya apa itu simptom? Kalau nggak salah istilah ini muncul di mata kuliah psikologi klinis, itu pasti muncul. Sudah ya mata kuliah itu, ini semester 6 paling enggak, psikologi klinis semester berapa? 4 ya. Gitu. Oke. Perilaku dan ciri kepribadian yang berhubungan dengan tipe kepribadian atau gangguan mental untuk memahami kepribadian individu itu sendiri, testi itu sendiri. Jadi dia yang paling tahu tentang dirinya. Lebih suka makan atau tidur? Nah, itu kan dia yang memutuskan. Paham ya? Oke. Kalau tadi saya bilang sejarahnya bisa dipelajari sendiri, ya. Karena memang ini berkaitan juga dengan psikologi umum, berkaitan juga dengan BD1. Kalau teman-teman sudah memperhatikan materi saya di sejarah BD1, itu pasti juga paham itu bagaimana perkembangannya hingga ada yang namanya tes inventory. Nggak jauh-jauh sebenarnya, mirip juga, sama aja, karena ini juga sama-sama pengembangan dari psikodiagnostik gitu. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan interview utamanya awalnya itu psikiatri dan gangguan mental dan seterusnya, hingga akhirnya sekarang ada banyak tes inventory yang seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya ngomongin mental tapi juga kepribadian, minat, nilai dan seterusnya. Itu untuk tes inventory. Nah, tes inventory itu sering juga disebut dengan tes non-proyektif. Makanya kenapa kok tadi saya bilang atau mata kuliah ini kok ada istilah TPI, tes proyeksi dan inventory. Apakah kalau inventory itu tidak bisa proyeksi, ataukah apakah kalau sudah proyeksi itu nggak bisa inventory? Atau bisa menjadi satu alat tes bermakna inventory dan juga proyeksi. Nah, ini butuh pemahaman teman-teman, apa sih itu inventory, apa sih itu proyeksi ya. Jadi kalau tadi sih saya sudah mengatakan bahwa inventory itu bla bla bla, teman-teman juga sudah mengerjakan kemarin di tugas pertama, harapan saya pemahaman tentang makna inventory itu sudah ada gitu ya. Yang penting teman-teman paham kalimatnya, nggak harus sama, nggak harus ketika saya ngomong inventory itu apa lalu teman-teman memakai ngeplek apa yang saya katakan dikatakan ulang. Enggak, justru itu akan menjadi hafalan yang tidak mengena. Justru pemahaman itu yang paling penting. Gitu ya. Tes inventory yang pertama itu stimulusnya terstruktur. Itu pasti. Jadi ada soal-soal yang memang sudah disiapkan, ada pernyataan-pernyataan yang memang sudah ada. Gitu ya. Administrasinya ketat. Itu pasti. Bahkan tadi saya sempat bilang bahwa tes inventory itu jenis tes yang ketat, tidak bebas, tertutup gitu ya. Pilihan jawabannya nggak boleh neko-neko, harus sesuai dengan apa yang sudah dituliskan. Gitu. Tes oriented. Respon tidak bebas tadi ya. Objektif dan tergantung kejujuran testi. Di sini ada banyak yang akan bertanya. Lalu bagaimana ketika testi tidak jujur? Kita harus tahu, makanya banyak sekali kedudukan atau fungsi dari alat tes itu sebagai penunjang, pelengkap, ataupun ketika dia menjadi metode primer, pasti akan ada yang namanya pelengkap lainnya. entah itu observasi, wawancara, ataupun data dokumentasi lainnya, itu pasti. Nah, ada beberapa alat tes dari jenis inventory ini yang sudah memiliki kode-kode tertentu, di mana pada hasil tes itu nanti akan muncul tingkat kejujurannya berapa persen, tingkat stabilnya jawaban berapa persen, dan seterusnya. Nah, di situ pun juga sudah ada aturan biasanya di alat tes tertentu yang menyatakan ketika tingkat kejujurannya di bawah 70% misal, itu tidak perlu dilanjutkan. Karena itu sudah pasti bohong. Ngapain kita menyampaikan data yang bohong? Duh, kok bisa tahu, Bu? Ya, karena memang sudah ada coding-codingnya. Kita bisa tahu, kayak misal ada 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama dan pertanyaan ke-6 sama ke-9 itu tuh sama. Sama-sama pilihannya milih makan atau tidur. Nah, di soal yang awal dia bilang milih tidur, di tengah dia milih makan, di akhir dia pilih tidur. Nah, semisal, atau semisal 4 kali, itu keempat-empatnya itu beda semua jawabannya. Nah, itu kan bisa menjadi data juga bahwa memang dia tidak konsisten dalam menjawab dan seterusnya. Jadi kalau kita mempelajari alat tes tertentu, itu di sana sudah ada kok poin-poinnya gitu. Makanya harapan saya teman-teman itu benar-benar berusaha untuk menggali kemampuannya dalam administrasi tes-tes tertentu. Jadi bukan hanya wacana tes secara global, tapi sudah langsung paham per alat tesnya. Gitu. Minggu depan atau kapan ya? Kalau nggak salah minggu depan. Jadi bulan ini seperti yang sudah saya share ya, akan ada yang namanya pelatihan tes BG, tes Binder Gestalt. Nah, itu termasuk jenis inventory apa proyeksi. Nah, silakan teman-teman yang bisa ke kampus, bisa luring, saya harap bisa gabung ya. Jadi paling tidak bisa menambahkan kemampuan administrasi tesnya. Jadi tidak hanya apa yang didapat di kelas, karena saya rasa sangat kurang ketika kita mengandalkan apa yang ada di kelas. Jadi tambahkan kemampuan teman-teman itu ngambil di luar. Dan kebetulan ini persembahan dari lab itu untuk biaya nggak mahal. Hanya berapa kemarin, nggak sampai 100. Padahal kalau kita di luar itu pasti 300 lebih itu. Bahkan 700 itu sudah hal yang biasa. Gitu. Jadi kesempatan mumpung masih jadi mahasiswa, semoga teman-teman bisa memanfaatkan apa yang menjadi fasilitas yang bisa dimanfaatkan, gitu ya. Yang terakhir, manfaat inventory ya. Mungkin saya bisa jelaskan di sini. Paling tidak inventory itu sangat berguna untuk mengetahui karakter kepribadian seseorang. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya, di antaranya minat, penyesuaian diri, motivasi, apalagi ya prasangka, dan yang lain-lainnya. Dan yang paling utama, tes inventory ini bisa disajikan secara klasikal. Jadi kita sebagai tenaga testernya hanya satu orang, itu mau ngetes orang berapapun atas apa ya, yang penting kapasitasnya memadai ya, termasuk ruangan, alat tes, dan seterusnya. Nah, dalam kondisi yang klasikal masih efektif karena memang dia disajikan untuk itu. Nah, yang sering digunakan inventory itu di IO, industri dan organisasi itu sering sekali pakai alat tes jenis-jenis inventory. EPPS, Scriplin, apalagi ya? Banyak ya. Gitu. Pun juga di pendidikan. Seleksi penjurusan pemilahan masalah, identifikasi masalah belajar, dan seterusnya. Di klinis juga, misal diagnosa kejiwaan, ada alat tes yang namanya MMPI untuk mengetahui seberapa persen tingkat depresi, apalagi halusinasi, dan seterusnya. Mungkin itu dari saya untuk materi pada pagi hari ini. Kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung ditanyakan di WA group ya. Jadi satu file ini akan saya berikan ke kelas A1 pun juga ke kelas A2. Silakan teman-teman dimanfaatkan betul. Ketika ada pertanyaan, segera tanyakan di grup. Mohon tidak japri ya, karena itu nanti akan sangat membuat saya emosi. Sebenarnya bukan masalah emosinya ya, tapi berulang-ulangnya yang akan menjadi stimulus untuk memunculkan emosi. Karena kadang satu pertanyaan dan sudah saya jawab itu akan ditanyakan lagi oleh teman-teman yang tidak mantau. Tapi kalau kita tanyanya di WA group, otomatis yang baca banyak, yang jawab satu, yang baca banyak, yang tanya satu, yang baca banyak. Gitu. Itu maksud saya begitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.